Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama dan satu-satunya, duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Ekonomi nanas dan jeruk nipis, terbukti jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis. Wangi segarnya nanas, baca! Nyuci apa aja, satset! Ini dia si paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis. Ekonomi pencuci piring, nyuci piring gak bakal jadi sulit. Ekonomi pencuci piring, solusi cuci piring cuma ekonomi. Ekonomi pencuci piring.